Halo Coach. Hello. Namanya halo, siapa? Alif Wangsa Muhammad. Panggilannya? Alif. Alif? Iya. Usianya berapa Alif? 13 tahun. 13 tahun? Iya. Kamu keren lagi. Iya, iya. Keren. Tadi di belakang kita ada dan ternyata makasih, Coach Agnes Coach. Yang tekan tombolnya duluan. Gimana Coach? Hai, iya makanya tadi kan kita ngapain audition. Jadi kan gak tahu nih, kamu kira-kira kayak gimana begitu. Kenapa suaranya kamu udah laki banget ya. Suaranya cowok banget. Terus pas dilihat juga taste bajunya, gaya kamu senyumnya. Ini penampilannya udah seru banget. Jadi welcome to my team. Makasih Coach Agnes. Terus tadi begitu ada yang balik. Pas lagi belum apa. Hanya sekian detik sebelum baby, kamu akan menyesal. Lagunya. Pas. Jadi gimana rasanya? Belum ada yang balik? Tegang sih. Tegang ya. Banget? Iya. Okay. Yeah. So get your hat over here. Siap mental. Iya. Salaman dulu. Terima kasih. Selamat ya. Siapa namanya tadi? Alif. Alif? Alif siapa? Alif Wangsa Muhammad. Nah, Muhammadnya di depan mestinya. Ya? Ya wis. Makasih. Good. Yeah. Sukses ya, Naya. Lakinya terus. Juangnya. Selamat ya Alfi, hebat banget nih bawa nama baik keluarga. Tapi kamu pasti tadi deg-degan banget, sampai detik terakhir belum ada coach yang muter. Gimana tadi selama nyanyi kamu deg-degan gak? Kok gak ada yang muter-muter? Iya deg-degan. Sampai detik terakhir, akhirnya ada coach yang muter. Ya, selamat buat kamu, jalannya masih panjang. Bawa nama baik keluarga, bawa nama baik kampung halaman kita. Oke? Kampung, kampungnya tuh satu desa loh. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnes Mau. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman.